Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ma ba'd. Abu Sufi akan mudarris Abu Luqman Marwan Isa Gilal Abu Abdullah Yazid Abu Ishaq Ma'di Karib Abu Usman Omar Abu Nabilah Talha Abu Rehan Nuh wa Syah wa Usman Ana Muraqib. Baik. Kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aina Syukrillah Safara ila Makkah. Lala Ana Bilal Marwan. Anu Bilal ya? Kalau urutannya mudaris terus Bilal Marwan dulu. Ya sama Marwan. Ya sama Marwan. Kita kan jalan dulu lah ya. Baik lah bos. Ya Ustaz. Ana. Safara ila Makkah ma'a aqribaihi. Aqribaihi. Ini siapa yang ngomong ini? Bila. Pelajaran berapa? Antum yang lain sudah kemana-mana masih pelajaran berapa? 34 Marwan. Sama. Eh, labas. Sudah. Baik. Safara ila kata ma'a aqribaihi. Aqribaihi alladzina ja'u min al-Londona. London. Londona. Kaifa halu jurdi yauma kana kulluhum. Wal yauma ahsanu walhamdulillah. Hadhihi dafatiru Talha. Wa lan wa yazida wa yazid wa Umar wa Umar di Karim. Aina hum? Tajidu anakmu Yazid man? Yazid apa ini? Belum, Yazid belum ada tadi. Ya sudah, Abu Luqman, Yazid sama Marwan. Nah. Sudah gak ada lagi salahnya. Daris. Fi dafatirikum. Fi dafatirikum. Asya'a la silata laha istar. Nasma'u min ulama'a masaila syar'iyatan anahwiyatan. Fanaktubuha fi hadhihi dafatir. Fi hadhihi dafatiri. Al-Ahsanu. Tukastisu. Tukastisu. Fi hadha masail. Hadhihi. Fi hadhihi masail. Jangan berhenti di situ. Di hadil masa ini berfatir. Masakil latan. Ikhra ijarsa ya Marwan. Qala ta'ala. Marwan adi antum. Marwan antum. Masa? Bukan Abu Luqman. Abu Luqman siapa? kita ini beda-beda ya. Marwan. Marwan. Double dia. Marwan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Double enggak? Pak Ilu kana dzakurba. Faro jam Musa ila kaumi bulana asifa. Asifa pendek. Faro jam Musa ila qaumi ghadbana atiba. Wa in kuntum gabung sama yang ada. Wa in kuntum alla tusitu fi yatana panghitu ma qabala minna in wa billah. Pak Usman, Umar. Ya Ustaz, kan makna li'in? Li'in di mana? Minna asyaltu kama sini kami ta'ala wa sifu. Minna an-nafsi wa kama sifu. In tada illa kawli asyaltu masyad. Betati khaffatan min inna nah wa in kunta ani wa innaka kunta alha ma makna qausti zaha ya ustaz. Qausun qausun min nurin yasharu fi samai karawi bi alwana alwana taifin. No batilah no no wama makna zuhala ya ustaz. Wa ahadun Syah Ayhan Hua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana talibun jadidun min Afghanistan. Afghanistan. Wasmi Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana wasalam. Min ayyi madina? Min ayyi madina? Ayy madinatin. Ayy madinatin min mudri Afghanistana amna min Belfast. La Barayhan anta anta syah. Nah kulta ismi syah gitu. Min Belfast. Ana min Belfast. Ana min Belfast. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Aba Usman Muraqib. Fasli karasiyun karasiyu wa makatibu kafiyatun la nahtaju ila salasati makatiba yas'alul mudiru an bilyama kan pertanyaan yas'alul mudiru an William. Ini enggak ada begini bukan pertanyaan. Akhirnya ini berkata kepada mudaris, Pak Guru, kepala sekolah bertanya tentang William. Ayat. Intonasinya antum. Ya Allah mudiru an William. Kullahu innahu min ahsani. Tullabin. Nasabul an ila ma'malil lughah. Nasabul an ila ma'malil lughah. Tukhruju fi hulul hudud wa mushu makna. Baik. Qala warada fi hadzal darsi. Iqra ya Baluqman. Mamnu'i. Mamnu'i minat tarfi. Wahuwa al-ismul mukrabu alladhi la yamnakuhu at-tanwinu. Wahuwa ala naw'aini. Naw'u yumna'u minat tarfi. Naw'in. Naw'in. Yumna'u minat tarfi li'illatin wahidatin. Wa naw'in yumna'u li'illataini. Yes. telah datang dalam pelajaran ini contoh-contoh untuk mamnu' minas sorfi. Mamnu' minas sorfi adalah isim mu'rab yang tidak diikuti di akhirnya dengan tanwin. Nama lainnya apa? Mbak Lukman. Al-ismul ladzi la yansharif, apa lagi? Ghairu munsharif. Nah. Itu adalah isim mu'rab yang tidak bisa diikuti tanwin, yang tidak diikuti tanwin di akhirnya. Karena kalau mabni ya memang mabni itu enggak ada tanwin. Maka dikatakan isim mu'rab, sebenarnya dia berubah harokatnya. Tapi tidak bisa ditanwin. Kenapa tidak bisa ditanwin? Karena menyerupai dengan fi'il. Disyibih bil fi'li. Fi'il itu tidak boleh ditanwin, tidak boleh dikasrah. Maka ketika ismi ghairu munsharif itu menyerupai fi'il, dia tidak boleh ditanwin dan tidak boleh dikasrah. Dia terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, satu macam yang dihalangi dari tanwin karena satu sebab. Ya, kalau sudah kita bahas ini, satu sebab ini takum maqama ilatain, tetap menduduki kedudukan dua ilah. Satu macam yang dihalangi karena dua ilah. Dua ilah ini kembali kepada apa? Lafzi dan makna. Yang kembali kepada makna ada berapa? Mbak Sofia? Alamiah dan wasfiyah. Yang kembali kepada lafadz apa Luqman? Masih ingat enggak? Syairnya itu apa? Ijma. Ijma wajib adilan anisi marilatin. Rakib. Rakib. Wazid. Wajib. Ujmatan. Fal wasfu qad kamula. Sisanya ya. Jadi apa? Ijma itu satu ilah menduduki kedudukan dua ilah. Sifat muntal jumuh wazin. Wazan fi'il ilah lafziyah. Dia harus bersama alamiah dan wasfiyah. Adilan, adil juga harus bersama apa? Wasfiyah dan alamiah. Ijma wazin adilan anis. Ta'nis di sana dua. Ta'nis bil alif dan ta'nis bigori alif. Ta'nis bil alif menghalangi dengan sendirinya. Takum makoma ilatain. Ta'nis bigori alif menghalangi tanun bersama apa? Alamiah. Di ma'rifatin. Yang dimaksud dengan ma'rifatin apa ya? Fana Ba'isa. Ma'rifat ada berapa? Ma'rifat ada Domir, alam, isim isyara, isim mausul, muhala bil'al, mudhaf ila ma'rifat. Yang mana dari enam itu? Alam. Titik. Alam. Alam. Alam saja. Nah. Karena isim isyara, isim mausul, bab mabni. Kemudian yang alif lam bisa dikasrah, mudhaf ila ma'rifat bisa dikasrah. Domir mabni. Ijma' wazin adilah anis ma'rifat rakib. Yang maksud dengannya apa? Rakib. Rakib masih menghalangi tanwin bersama apa? Bersama wasfiyah. Wasfiyah lah. Bersama alamiah saja. Wazid. Yang maksud dengan zid apa? Ziyadah. Alif wa nun. Menghalangi tanwin bersama alamiah dan wasfiyah. Adilan, al-adil, menghalangi tanwin bersama apa? Sifat dan alam. Wazid ujmatan, ujma ya baik Nabilah. Menghalangi tanwin bersama apa? Ujma bersama alamnya. Wasfiyah dia? Tidak. Fal wasfu, wasfiyah. Bersama tiga apa? Baik. Itu khulasah kesimpulan dari pembahasan tentang ghairu munsharif. Baik, kita masuk di sini. Al-mamnu min as-sarfi li 'illatin wahidatin huwa Ibrahim ya Bosman, al-awwal. Ini anu, guys. Itu nyala itu di kantor itu apa? Yang diakhiri dengan alif ta'nis maksura atau mamdudah. Ini ta'nis bil alif. Baik maksura atau mamdudah. Menghalangi tanwin dengan sendirinya. Satu ilah menduduki kedudukan dua ilah. Contohnya marto. Sama dari apa? Maridun. Bukan marodun. Kalau marodun itu penyakit. Jamaknya amrodun. Kalau maridun orang sakit. Jamaknya marbo. Orang-orang sakit. Dunia. Yang dunia. Hubla. Wanita yang hamil. Fatwa. Jamak dari fatwa. Hadaya. Jamak dari hadiah. Sofra. Apa sofra? Bawusbar. Sofra apa? Kalau sofra. Usrun. Kalau dalam bahasa kita sahara. Oh, bulu-bulu. Padang pasir. Sahara. Padang pasir. Amro merah, fukara jamak dari fakir. Yang miskin, astiko jamak dari sedih. Tani. Wasnaina. Kena fana jina kok di fatah, yang lainnya di domah B. Kenapa? Yang kedua, yang berwazan muntahal jumu. Atas dua wazan. Muntahal jumu itu yang berada di atas waznai. Dua wazan, yaitu mafail dan mafail. Dobitnya adalah huruf ketiganya alif. Setelahnya tiga huruf atau dua huruf atau tiga huruf tengahnya sukun. Itu untuk jika muntahal jumu. Dan yang serupa dengan keduanya. Di antara contoh-contohnya adalah masajid, mafati, fanatik, fanatik apa ini? Bos Lukman. Syawari. Sama dari apa ya, Pak Isa? Syare, syare apa? Jalan. Rosail. Risalah. Fanajin. Injan apa? Cangkir. Ubun gelas, injan cangkir. Asabi ya, Pak Nabilah. jamak dari usbu. Apa usbu? Usbu lali. Sepekan. Il usbu sab'an ayyam. Sa'abin jamak dari sa'abin. Su'ban. Su'ban itu hayyatun, ular. Demikian pula dihalang dari tanwin isim mufrad yang berwazan muntahal jumu'. Contohnya tomatim, batotis. Tomatim apa? Tomat. Batotis. Batotisu. Apa istilah? Batotis. Kentang. Tobasir. Menghapus. Kapur. Sarawil jamak dari Sarawil itu jamak atau mufrad? Wongi bilangnya penulisnya itu mufrad yang berwazan muntahal jumu. Oh. Berarti mufrad kabeh iki maksude. Sir wal mufrad, sawur sarawil mufrad. Tobasir itu juga mufrad. Kalau tobasir yang mufrad itu disebutkan dawaun yakunu fi jawfil qana al-hindi. Jenis obat. Kalau kapur itu tobsyurah. Jamaknya tobasir. Sarawil itu mufrad, jamaknya sarawilat. Ini yang salah ya. Yang sirwal itu. Sirwal jamaknya sarawil juga tuh. Sirwal itu salah, yang benar sarawil. Bukan sirwal. Hah? Bukan sirwal. Bukan. Ha? Di Indonesia. Wah, dirubah semua itu bukan. Ada pas audiensi satu kemana ya? Bahasa apa itu? Saya ingat nggak? Sirwal, sarawil, lupa lagi. Sarawil mufrad. Ya. Ini satu ilah yang menduduki kedudukan dua ilah. Adapun yang dua ilah insyaallah pada pertemuan yang berikut. Iya, menurut ini walaupun mufa. Terakhirkan huruf ya. Tasriful ajwah min babi af'ala yuf'ilu. Halaman 68. Nah. Aqama itu aslinya apa? Kalau kita kembalikan ke wazan, wazannya af'ala. Asluhu af'wama. Nanti akan dibahas dalam i'lal. Ya. Nanti kita menghafalkan dulu. Aqama yuf'imu iqamatan. Atau kita wazannya dulu ya. Af'ala yuf'ilu if'ala. Wahid min salata. Af'ala yuf'ilu if'ala. Yuf'ilu af'ala. Ini belum hafal ini. Berayan, af'ala. Af'ala yuf'ilu if'ala mu'ilun mu'alun. Jangan mu'ilun. Enda aja mu'ilun. Af'alan mu'ilun يفعل رواه اثنين ثلاثة أفعل يفعل إفعالا مفعل مفعل أفعل لا تفعل مفعل مفعل مفعل مفعل مفعل أقوما أبا صوفيا sudah hafal? Sudah hafal belum? Kan mau lihat buku sudah hafal belum? Ya. Akoma yukimu ikomatan mukimun mukomun hakim la tukim makomun mukomun mukomun mukimun lu balik mana mukomun mukomun mukomun mukomun yukimu ukima ukima yukomu terus apa? Mukimun. Mukimun, mukamun, akim la tukim, mukamun, mukamun, akimah. Bukimah. Akimah yukom. Terus. Akimah yukom. Duh, aku salah gimana? Akomah. Akomah, akimu, ikomatan, mukimun, mukamun, akim la tukim, mukamun, mukamun, akimah yukom. Terus. Hanya pendek. Akin. Hanya pendek. Akin. Akin. Latukin. Komun. Komun. Buki ma. Kom. Akomayukimu. Akomayukimu. Akomayukimu. Komatan. Bukimu. Komun. Akin. Latukin. Komun. Komun. Buki ma. Kom. Mukimun artinya apa, Bang Sofia? Orang yang mendirikan. Dari asal sulasi mujaradnya apa? Sulasi koma artinya berdiri. Berdiri dia lazim atau muta'addi? Lazim. Dimuta'addikan dengan wazan af'ala. Jadi aqama, mendirikan. Hakim Daulat al-Islam fi ahlikum tuqamu fi baladikum. Hakim Daulat al-Islam fi ahlikum tuqamu fi baladikum. Dirikanlah negara Islam di dalam diri keluargamu tukam di ahlikum. Bukan engkau di sini. Dia negara Islam itu akan ditegakkan di negerimu, di keluargamu, di negerimu. Jadi kalau pengen daulah Islam itu ya keluarga-keluarga yang masing-masingnya penyusun negara ini yang harus di tegakkan dulu syariat Islam, nanti akan ditegakkan oleh Allah dalam negara kalian. Negara dulu nanti belum siap warganya. Berikutnya fi'il madhi wahid isnin thalatha. Aqamat akomada akomna akomsa akomtuna akomtum akomti akomtuna akomtuna akomtu akomna mudhari maklum yukimu yukimani yukimuna tukimu tukimani yukimna tukimu tukimani tukimuna tukimina tukimani yukimna tukimu tukimu master iqamatan iqamatani iqamatin isim fa'il tukimu tukimani yukimuna tukimatun mukimatani mukimatun isim maf'ul Qamatun Hamar Hakim Alimakimu Hakimina Nahi Latukim Latukimina Latukimu Latukimi Latukimina Latukimina Zaman makan Qamatun Hadi majhul. Ima ukima ukimu ukima ukima salokimna ukita ukituma ukitun ukinti ukituma ukituna ukintu ukimna. Udorek majhul. Yukamu yukamani yukamuna tukamu tukamani yukamna tukamu tukamani tukamuna tukamina tukamani tukamna tukamu tukamu. Baik. Amsilah aqama artinya mendirikan, menegakkan, aqala memanjangkan, aada mengulangi, ajaba menjawab, ajaza membolehkan, aroda mau ingin, azada membekali, ataba mengganjar memberi pahala, azala menghilangkan. Al-Iqlal. Kau ya Boroyan. Akwama asluhu akwama ala wadni af'ala nukilat harakatul wawi ila ma qablaha as-sahihi sakin wa soro akwama thumma qulibatul wawu alifan litaharrukiha fil afli wa intithahi ma qabla al-an wa qara aqama wa kadha ila qama bas bidal qalam apa tadi aqama wazannya apa ini aqama wazannya apa kalau kita mau mengetahui ada ilal atau tidak kita kembalikan ke wazan ya saya kembalikan ke wazan di sini af'ala hamzah wasal hamzahnya apa ini tambahan fa'ilnya apa fa'ilnya ain langsung ain apa aslinya kan apa? Wawu. Mampilnya? Mim. Af. Ala. Akwama. Sudah? Ketika ada huruf ilah, wawu atau ya berharokat, sebelumnya sohe sakin, maka apa yang dilakukan? Nukilah itu. Harokat wawu dipindah kepada huruf sebelumnya yang sohe sakin. Jadilah apa? Aqama. Sudah? Qulibatil waw alifan litaharrukiha fil asli wan fitahi ma qablal an. Wawu dirubah jadi alif. Kenapa? Karena berharokatnya dia pada aslinya. Aslinya berharokat. Kan dia di kata sebelumnya. Sudah apa? Aqama. Kapan wawu atau ya dirubah jadi alif? Boleh batil wawu awiliya'u alifan li taharrukiha wan kitahi makoblaha. Nah, sekarang dia aslinya berharokat wawunya kemudian in kitahi makoblal an. sekarang dirubah. Nah, sekarang dibaca sebelumnya sekarang. Jadi apa? Aqama. Baik, kita perhatikan di sini aqama asluhu aqwama kasawazan af'ala. Harokat wau dipindah kepada huruf sebelumnya saya sakin. Sesudah aqama, kemudian wau dirubah jadi alif karena berharokatnya dia pada asalnya dan dibaca huruf sebelumnya sekarang. Jadilah aqama. Demikian sampai aqama ataupun aqamna insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Ada iskal mungkin? Apa itu? Kohnya sukun. Apa itu? Apanya yang ditanyakan? Takwin. Apa itu takwin? Ya, skill artinya apa? Qawwama yuqawwimu takwiman. Pertanyaannya, kenapa harokatnya tidak dipindah kepada huruf sebelumnya yang saya sakin gitu ya? Karena Allah alam, karena setelah huruf ilahnya itu kasuk sukun juga. Atau dilihat lagi nanti. Takwin. Ya juga juga. Wazan fa'alai. Fa'ilu taf'ina. Wazan aslinya ya, tidak ada elal. Coba filenya. Ini sudah wazan asli. Nah, itu jawabannya. Qawwama yuqawwimu taqwiman. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Tidak ada elal karena sudah sesuai dengan wazan. Begitu, wallah. Ah, tafadhalu.